Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Telah kita pelajari dari kitab Kashfus Syubhat yang ditulis oleh Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Keterangan-keterangan yang wajib dan harus untuk kita pelajari dan kita ketahui tentang makna dari tauhid, tentang kewajiban dari setiap rasul untuk disampaikan kepada umat-umat mereka dari dakwatu tauhid, dan juga Asy-Syaikh telah menyebutkan kepada kita beberapa faedah dari pengetahuan akan hal-hal tersebut. Yang pertama adalah bergembira akan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di samping itu seseorang akan memiliki rasa takut untuk terjerumus di dalam kesalahan-kesalahan dalam permasalahan tauhid ini. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan beberapa contoh. Di antaranya ada sebagian orang yang kafir dikarenakan ucapan yang dia ucapkan tanpa dia sadar, dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwasannya ucapan tersebut mampu mengeluarkannya dari keislaman. Dan dalam keadaan posisinya adalah seseorang yang tidak mendapatkan udzur lantaran kebodohannya. Dan juga ada sebagian orang yang mengucapkan sebuah ucapan yang mana dia menganggap hal itu mampu mendekatkan dirinya kepada Allah, akan tetapi justru menjerumuskannya di dalam kesyirikan dan mengeluarkan dia dari keislaman. Sebagaimana hal ini diyakini dan dilakukan atau diucapkan oleh orang-orang musyrikin pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa," kata mereka. Tidaklah kami beribadah kepada mereka melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Kemudian Asy-Syaikh menyebutkan contoh tentang umat dari kaum Nabi Musa alaihi salam. Tentang kaum Nabi Musa alaihi salam, di antara mereka ada orang-orang saleh. Di kelompok mereka ada orang-orang yang berilmu. Akan tetapi kurangnya pengetahuan dalam permasalahan tauhid, mereka meminta kepada Nabi Musa alaihi salam, "Ij'al lana ilahan kama lahum haliha." Nam, jadikanlah bagi kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan selain Allah untuk diibadahi. Mereka melihat penduduk negeri Syam beribadah kepada selain Allah. Mereka pun menganggap ini sesuatu yang baik perasaan mereka. Sehingga mereka meminta kepada Nabi Muhammad untuk diizinkan, meminta kepada Nabi Musa alaihissalam untuk diizinkan melakukan perbuatan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun. Tentunya Nabi Musa alaihissalam menentang hal itu. Barakallahu fikum. Maka kalau seperti ini keadaannya, seseorang tidak ada yang bisa menjamin dia itu bisa selamat dari kesyirikan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, Kata Asy-Syaikh, fahina idzin ya'dhumu hirsuka wa khaufuka ala ma yukhallisuka min hadza wa amsalihi. Maka oleh karena itu, hal ini menjadikan semangatmu lebih tinggi dan lebih besar untuk mempelajari tauhid, dan seharusnya rasa takutmu lebih besar supaya dari terjerumus dari perbuatan syirik. Barakallahu fikum. Dan dia harus memiliki rasa takut yang sangat besar dari hal-hal yang kita sebutkan tadi. Kemudian Asy-Syaikh melanjutkan, wa'lam annallaha ta'ala bihikmatihi lam yaba'ath nabiyan bihadha at-tauhid illa ja'ala lahu a'da'a kama qala ta'ala wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya tidaklah mengutus seorang nabi pun dengan membawa ajaran tauhid ini, melainkan Allah akan menjadikan untuknya musuh-musuh yang menghalangi dakwahnya, sebagaimana yang Allah firmankan, dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuh dari kalangan syaitan, dari para syaitan, dari kalangan jin dan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din, sebagian mereka saling membisikkan kepada sebagian. Zukhrufal qawli ghurura, dengan bisikan-bisikan yang telah dihiasi, dengan kebatilan-kebatilan yang telah dihiasi. Ghurura, dalam rangka menipu umat manusia. Ini adalah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menjadikan bagi setiap nabi ada musuh-musuh. Nah, ada musuh-musuh. Ketetapan dari Allah, sunnatullah. Yang mana musuh-musuh tersebut dari kalangan syaitan, dari para syaitan, dari kalangan jin dan manusia. Baik yang berwujud jin ataupun berwujud manusia. Mereka adalah syaitan dan mereka saling bekerja sama, saling membisiki. Barakallahu fikum. Sesuatu yang batil dihiasi dalam rangka menipu umat manusia. Karena kalau itu adalah sebuah kebatilan secara jelas, maka orang akan menolaknya, sehingga perlu dipoles, perlu dihiasi. Barakallahu fikum. Dan perlu disamarkan sehingga ada yang dapat menerima kebatilan tersebut. Wa qad yakunu li'a'da'i tauhidi ulumun kathiratun wa kutubun wa hujajun kama qala ta'ala. Dan kadang bagi musuh-musuh tauhid, mereka memiliki ilmu-ilmu yang banyak, kitab-kitab, mereka juga memiliki karya tulis, kitab-kitab, hujjah-hujjah, sebagaimana yang Allah firmankan, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilmi. Ketika datang para rasul kepada mereka dengan membawa penjelasan-penjelasan, ilmu-ilmu, farihu bima indahum minal ilmi, justru mereka lebih berbangga dengan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, musuh-musuh dakwah, mereka bukanlah orang-orang yang bodoh. Di antara mereka banyak yang memiliki bekal pengetahuan yang luas, dan mereka juga memiliki karya tulis. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala memfirmankan di dalam surat Ghafir, naam, ketika para rasul itu membawa al-bayyinat farihu bima indahum minal ilmi. Mereka lebih bangga dengan pengetahuan yang mereka miliki. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam dua alinea yang baru saja kita bacakan. Nah, barakallahu fikum, bahwa di sini Syekh ingin menjelaskan kepada kita semua tentang dua hal. Yang pertama adalah bahwasanya tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun dari nabi-nabinya, seorang rasul pun dari rasul-rasulnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan tetapkan bahwa mereka akan memiliki musuh-musuh dari kalangan al-musyrikun. Sebagaimana ayat yang kita sebutkan tadi, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin, atau aduwan syayatinal insi wal jin. Demikianlah kami jadikan bagi setiap para nabi musuh-musuh dari para syaitan, dari kalangan jin dan manusia. Nah, disebutkan di dalam ayat lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan minal mujrimin. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi aduan minal mujrimin, musuh-musuh dari orang-orang yang durhaka, dari orang-orang yang jahat. Naam, apa hikmah barakallahu fikum ditetapkannya atau dijadikannya, naam, bagi rasul tersebut musuh-musuh? Naam, dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, walillahi fi dzalika al-hikmatu min ajli an yatabayyana as-sadiqu min al-kadhib wa yatabayyana al-muti'u min al-'asi. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memiliki hikmah. Apa hikmahnya? Agar terlihat terpisahkan antara yang jujur dengan yang dusta, dan terpisahkan antara yang taat dengan yang bermaksiat. Sehingga oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi yang mengajak kepada al-haq, yang mengajak kepada huda, maka di sana pasti akan ada dai-dai yang mengajak kepada kesesatan. Tujuannya apa? Kenapa Allah tetapkan hal ini? Kenapa tidak dijadikan jalan rasul itu lancar tanpa halangan? Tujuannya adalah an yantahinan nasa ayyuhum yattabi'ul anbiya wa ayyuhum yattabi'u du'at ad-dhalal, untuk menguji manusia siapakah di antara mereka yang betul-betul mengikuti nabi, dan siapakah di antara mereka yang mengikuti dai-dai kesesatan. Barakallahu fikum. Dan disebutkan kalau seandainya tidak ditetapkan atau tidak dijadikan musuh-musuh halangan di dalam dakwah, naam, lakanan nasu kulluhum yattabi'una al-anbiya, maka niscaya seluruh manusia akan mengikuti para nabi. Enggak ada lagi, naam, barakallahu fikum, yang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Tidak ada lagi, naam, orang-orang yang menentang rasul karena da'i kepada dolal dari para syaitan dan jin dan manusia, tidak ada. Maka niscaya semua manusia akan mengikuti para nabi, barakallahu fikum, walaupun hanya secara zahir. Wala yatamayyazu shadiq fittiba'ihi an minal munafiq, dan tidak akan terlihat dan tidak akan terpisahkan mana yang jujur dan mana yang dusta, mana yang betul-betul beriman dan mana yang dia itu adalah munafik yang menampakkan keimanan akan tetapi di dalam hatinya menyimpan kekufuran. Nah, Li'anna al-anbiya yattabi'uhumul mu'min as-sadiq wa yattabi'uhumul munafiq al-kadib. Dikarenakan para nabi, pengikut mereka itu ada yang jujur di dalam keimanannya dan ada yang munafik, yang pendusta. Nah, lalu apa yang bisa membedakan antara mereka secara zahir sama? Ujian inilah. Nah, rintangan-rintangan di dalam dakwah inilah yang memisahkan mereka. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut, Alif Lam Mim, ahsiban nasu an yusraku an yakulu amanna wahum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengatakan kami beriman dan mereka tidak mendapatkan ujian? Nah, apakah manusia akan mengira demikian? Tidak. Nah, pasti mereka akan mendapatkan ujian, rintangan di dalam keimanannya. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, dan sungguh kami telah memberikan ujian kepada orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui mana yang jujur dan Allah mengetahui mana yang dusta di dalam keimanannya. Naam. Fasyada'id hiya allati tubayyinu as-sadiqin minal munafiqin. Fallahu ja'ala a'da'an lil anbiya li hikmatin min ajli ibtila' wal imtihan. Rintangan-rintangan tersebut inilah yang akan memisahkan antara orang-orang yang jujur dari orang-orang munafik. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi para nabi musuh-musuh. Naam, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan ujian dan memberikan imtihan baik kepada rasul tersebut ataupun kepada para pengikut rasul tersebut. Naam, inilah hikmah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan musuh-musuh dakwah yang mana mereka itu adalah syaitan, baik dari kalangan jin ataupun manusia. Jadi syaitan ini, barakallahu fikum, adalah sebuah penyebutan untuk makhluk yang bermaksiat, makhluk yang menentang al-haq, barakallahu fikum, yang berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia disebut sebagai syaitan, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Barakallahu fikum, sehingga disebut dengan syaitan. Naam. Barakallahu fikum. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang para syaitan ini, yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qaul. Mereka saling membisikkan di antara mereka. Naam. Zukhrufal qaul, yaitu ucapan yang sudah dilapisi, yang sudah dihiasi. Tujuannya apa? Ghurura. Dalam rangka menipu. Untuk menipu umat manusia. Jadi fal qaulul muzakhraf huwal batil al mughallaf bishay'in minal haq. Ucapan yang al-muzakhraf adalah kebatilan yang dilapisi dengan sesuatu dari al-haq. Wahada min a'zamil fitnah. Dan ini merupakan fitnah yang sangat besar. Naam. Li'annal batil law kana maksyufan ma qabilahu ahadun. Naam. Kenapa harus dihiasi kebatilan tersebut oleh para setan-setan ini? Nah, dihiasi dengan kebenaran, dipoles dan dilapisi dengan sedikit dari al-haq. Nah, karena kalau seandainya kebatilan itu polos, nah, tanpa dihiasi dan tanpa dibungkus dengan bungkus yang baik, nah, maka bilahu ahadun, maka tidak akan ada yang mampu, tidak akan ada yang mau menerimanya. Nah, kalau polos kebatilan tersebut, enggak akan ada orang yang akan menerima kebatilan tersebut, apalagi terang-terangan memperjuangkan kebatilan tersebut. Enggak akan ada. Sehingga oleh karena itu para syaitan ini berupaya bagaimana cara umat manusia ini mau menerima kebatilan. Nah, zukhrufal qawli ghurura. Mereka melapisi kebatilan tersebut dengan sedikit dari kebenaran, dikemas dengan bungkus yang bagus dan baik. Tujuannya apa? Agar umat manusia naam mau menerimanya. Inilah kebatilan fi suratil haq. Kebatilan pada gambar atau pada fisik. Naam, fisik luarnya al-haq. Naam. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini hakikat dari para rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku bagi setiap rasul. Lalu bagaimana dengan pengikut para rasul? Mereka pun akan merasakan hal yang sama. Nah, mereka pun akan merasakan hal yang sama. Mereka pun akan memiliki musuh-musuh. Naam, barakallahu fikum. Dan itu akan terus berlanjut sampai tegaknya hari kiamat. Bahwa para pengikut rasul, mereka akan memiliki musuh-musuh dakwah dari kalangan syaitan. Baik itu syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, naam, barakallahu fikum, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang naam, tentang kelompok dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu konsisten di atas al-haq. Barakallahu fikum. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum. Senantiasa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ifatun min ummati, sekelompok dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zahirina 'alal haq, yang mana mereka akan selalu menampakkan al-haq, selalu menampakkan al-haq. Yaitu mereka adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan terus ada sekelompok orang ini sampai tegaknya hari kiamat. La yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum, dan tidak akan memudaratkan mereka dari orang-orang yang mengkhianati mereka ataupun orang-orang yang menyelisihi mereka. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menampakkan al-haq, konsisten di atas al-haq sampai tegaknya hari kiamat, mereka akan selalu ada yang menentang mereka, akan selalu ada yang memusuhi mereka dan memfitnah mereka sampai tegaknya hari kiamat. Dan itu merupakan ujian yang Allah berikan kepada mereka sehingga terpisahkan di antara mereka mana yang jujur dari pengikut Nabi Muhammad dan mana yang dusta di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaddan nasi bala'an al-anbiya tsummal amsal fal amsal. Sesungguhnya manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian setelahnya dan setelahnya, yakni dari pengikut para nabi tersebut, mereka akan mendapatkan ujian fitnah. Barakallahu fikum, akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja ujian yang menimpa kepada para nabi lebih banyak dan lebih besar dari para pengikut nabi-nabi tersebut. Ini pelajaran yang pertama atau hal yang pertama yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Yang kedua, al-amru tsani, sebagaimana yang disebutkan di dalam syarah Syekh Shalih Al-Fauzan, wa huwa al-ajib anna du'atal batil yakunu indahum ulumun wa indahum kutubun wa indahum hujajun yujadiluna biha ahlal haq. Sesuatu yang ajib bahwasanya para dai kebatilan mereka memiliki ilmu, pengetahuan. Mereka memiliki kitab-kitab, karya-karya tulis yang banyak. Nah, bahasa Arabnya luar biasa. Mereka memiliki fasahah, kefasihan di dalam lisan, kefasihan di dalam berretorika. Nah, barakallahu fikum. Dan mereka juga memiliki karya tulis mujalladat. Wa indahum hujajun, dan mereka pun juga memiliki hujjah-hujjah, yujadiluna biha ahlal haq. Yang mana dengan hujjah tersebut, dengan ilmu tersebut, dengan kitab-kitab tersebut, mereka membantah ahlul haq, orang-orang yang mendakwahkan al-haq. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah firmankan, falamma ja'atuhum rusuluhum, ketika rasul-rasul mereka datang kepada mereka membawa al-bayyinat, membawa al-haq, na'am farihu bima indahum minal ilmi, mereka justru lebih berbangga dengan ilmu yang, dengan pengetahuan yang mereka miliki, pengetahuan yang sudah terwariskan dari kakek-kakek mereka, ayah-ayah mereka. Na'am wa hadza waqi'ul an, dan ini merupakan sebuah realita. Fakam fis sahati min kutubi ahli al-batil ka kutubil jahmiyah, betapa banyak di dunia ini na'am kitab-kitab yang ditulis oleh ahlul batil seperti kitab-kitab jahmiyah, kitab-kitab mu'tazilah, kitab-kitab al-asy'ariyah, dan bahkan kitab-kitab syiah. Na'am ditulis. Tujuannya apa? Untuk menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk merintangi dakwahnya para pengikut dari Rasul. Kam fi sahati min kutubiha ula, betapa banyak kitab-kitab yang telah mereka tulis. Wa indahum hujajun murakkabatun muzayyafatun taghirrul insan, dan mereka memiliki hujjah-hujjah yang tersusun rapi. Nah, yang tersusun rapi, sehingga oleh karena itu ikhwan fillah, jangan sembarangan kita berjidal, berbantah-bantahan, berdebat dengan ahlul batil. Lah, ini bukan ajaran dari ahlus sunnah wal jamaah, bukan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk meninggalkan al-mira, al-jidal di dalam agama ini. Datang seseorang kepada Imam Malik, ya Malik uridu an unadhiraka, wahai Malik saya ingin berdialog kepadamu, nah saya ingin berdiskusi denganmu, munadhar. Barakallahu fikum. Apa kata Imam Malik? In ghalabtani, kalau seandainya engkau mengalahkan saya, ittaba'tani, maka engkau akan mengikuti saya. Wa in ghalabtuka, kalau seandainya saya mengalahkanmu, ittaba'tuka, saya akan mengikutimu. Lalu bagaimana kalau seandainya datang orang yang ketiga mengalahkan kita berdua, ittaba'nahu, nah, kita akan mengikuti dia. Barakallahu fikum. Kata Imam Malik, idhab ila syakin mitlik fa inni ala sabatin min dini. Kalau begitu sudah kamu pergi saja kepada orang yang ragu sepertimu. Karena sesungguhnya saya adalah orang yang kokoh di atas pendirianku. Nah, enggak perlu lagi munadharah, tidak perlu lagi jidal. Karena saya sudah yakin dengan saya yakin-yakinnya, dengan akidah yang saya yakini. Nah, kalau engkau belum masih ragu dan masih butuh untuk jidal, pergi kamu menghadap kepada orang yang ragu, yang semisal denganmu, barakallahu fikum, dan berjidallah dengannya. Ini Al-Imam Malik rahimahullah. Bukanlah Al-Imam Malik takut kalah di dalam debat. Lah. Beliau memiliki ilmu yang luar biasa. Bahkan diriwayatkan disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, na'am barakallahu fikum, bahwa Al-Imam Malik adalah ulama yang paling banyak didatangi oleh al-muhaddithin pada zaman beliau. Paling banyak didatangi oleh al-muhaddithin dari segala penjuru. Nah, dari segala penjuru mendatangi al-imam Malik untuk menimba hadith. Barakallahu fikum. Tentunya ini merupakan sebuah persaksian dari para muhaddithin pada zaman beliau tentang keilmuan beliau, tentang wawasan beliau yang sangat luas. Barakallahu fikum. Akan tetapi walaupun demikian, beliau tidak mau bergampang-gampangan dalam hal ini. Bermudah-mudahan di dalam berjidal, yang mana hal ini tidak dibenarkan di dalam Islam. Nah, dan kebanyakan dari mereka orang-orang yang suka melakukan jidal, nah, hanyalah mencari pembenaran. Bukan mencari al-haq, mencari pembenaran. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu, kita tidak dibenarkan untuk berkecimpung dalam hal-hal seperti ini. Nah, ini ahlul batil. Mereka memiliki hujjah yang sudah tersusun rapi, dihiasi dengan sedikit al-haq untuk menipu umat manusia. Menipu orang yang tidak memiliki dasar pengetahuan. Fa ilmul kalam wa ilmul mantik i'tamaduhu wa ja'aluhu huwal ilmu sahih alladhi yufidul yakin. Mereka menjadikan ilmul kalam, ilmul mantik, dijadikan sebagai ilmu dasar dan ilmu sandaran. Dan mereka menganggap ilmu yang bersumber dari Alkitab dan Sunnah, ilmu barakallahu fikum, na'am barakallahu fikum, bukanlah ilmu yang memberikan faedah keyakinan. Mereka menganggap ilmu kalam dan ilmu mantik sebagai ilmu yang sahih, ilmu yang benar, yang mampu mendatangkan keyakinan. Sementara ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan ilmu yang bersumber dari As-Sunnah, na'am barakallahu fikum, mereka menganggap hal itu tidak mendatangkan keyakinan. Ini ahlul batil wal'iyadu billah. Nah, kemudian dilanjutkan oleh Syekh. Idza arafta dzalika wa arafta anna at-tariq ila Allah Ta'ala la budda lahu min a'da qa'idina 'alaihi ahlu fasaha wa ahlu fasahatin wa ilmin wa hujajin. Apabila engkau sudah mengetahui hal demikian dan engkau mengetahui bahwasannya jalan kepada al-haq, jalan kepada Allah Subhanahu wa taala, la budda lahu min ada, harus telah ditetapkan bahwa di sana ada musuh-musuh yang berdiri di atasnya, ahlu fasaha, mereka sebagai ahlu fasaha memiliki ilmu dan memiliki hujjah. Fal wajib alaika an ta'lama min dinillahi ma yusiru silahan tuqatilu bihi haula'is syayatin. Maka wajib atasmu, kalau sudah kita pahami dan kita ketahui demikian, bahwa ahlul batil itu, na'am, Barakallahu fikum, mereka bukanlah orang-orang naam yang tanpa pengetahuan atau tanpa naam bekal sama sekali. La, justru mereka memiliki hujjah. Ketika kita menentang mereka dari ritual-ritual bid'ah yang mereka lakukan. Naam, sebut saja. Apa dari ritual-ritual mereka? Mereka akan mendatangkan hujjah-hujjah. Baik itu Isra Mi'raj, peringatan Isra Mi'raj, naam tahlilan, atau ritual-ritual bid'ah yang lainnya yang tidak pernah diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka memiliki dalil-dalil dan landasan. Dihiasi dengan al-haq, sehingga diterima oleh orang yang banyak kebatilan tersebut. Sehingga oleh karena itu, ikhwani fiddin, kalau kita memahami realita demikian, sudah menjadi sebuah keharusan bagi kita untuk mengetahui atau mempelajari dari agama Allah yang mampu kita jadikan sebagai senjata. Yang dengan senjata tersebut engkau menghadapi para syaitan tersebut. Alladhi qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika azza wa jal. Yang mana pemimpin syaitan tersebut. 6. Pencetus dari syaitan tersebut, yaitu iblis, telah mengikrarkan di hadapan Rabb kita, Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan kepada Allah, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh, saya akan merintangi mereka jalanmu yang lurus. Menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Barakallahu fikum. Ini iblis, sumpahnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikrarnya iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana iblis ini adalah pimpinannya syaitan. Dan dia telah bersumpah dan mengikrarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia akan menghalangi umat manusia dari jalanmu yang lurus. Segala upaya akan dia lakukan. Tsummala'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari arah depan mereka. Wa min khalfihim, dari arah belakang mereka. Wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Dan dari kanan dan kiri mereka. Wa la tajidu aktsarahum syakirin. Hingga engkau tidak mendapati bahwa kebanyakan mereka itu bersyukur. Nah, engkau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu bersyukur kepadamu. Ini adalah sumpah dan janji dari iblis. Naam, pimpinannya para syaitan. Barakallahu fikum. Baik syaitan dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Bahwa dia akan selalu berupaya. Dengan segala cara yang dia miliki. Dia akan menyebar pasukan-pasukannya. Naam, syaitan ini, iblis ini akan menyebar pasukan-pasukannya. Barakallahu fikum, dan bagi orang-orang yang memiliki kekuatan, maka akan datang dan akan diutus kepada orang tersebut. Naam, pasukan yang kuat juga. Bagi kelompok yang memiliki benteng yang kuat, maka akan dikirim pasukan yang tangguh juga untuk menghancurkan. Barakallahu fikum, ahlu tauhid, pasukan tauhid tersebut. Nah, dan itu akan dilakukan oleh syaitan sampai tegaknya hari kiamat. Tujuannya apa? Nah, laqudanna lahum siratal mustaqim, untuk menghalangi umat manusia dari jalan yang lurus, sehingga pada akhirnya, naam, barakallahu fikum, bahwa kebanyakan dari umat manusia ini tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan fi liqa'il ati. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.